Halo, dan selamat datang di Eksplorasi Mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang mendengarkan, kita punya satu misi yang sangat menarik di sesi kali ini. Ya, hari ini kita akan sedikit masuk ke sisi gelap dari dunia bisnis. Betul. Kita bakal membedah setumpuk catatan dan kutipan dari sebuah literatur, spesifiknya dari bab 12, yang membahas soal distorsi dalam kapitalisme modern. Misi kita hari ini adalah mencari tahu kenapa dunia bisnis sekarang ini terasa sangat rumit, lambat, dan birokratis. Dan yang paling penting, kita akan mengungkap rahasia mengejutkan soal siapa yang sebenarnya meraup keuntungan dari semua kerumitan itu. Persis banget. Nah, mari kita bedah ini. Saya mau mulai dari sebuah catatan sejarah yang menarik. Di tahun 1958, ada seorang sejarawan bernama C. Northcote Parkinson. Ah, pencetus hukum Parkinson. Iya, betul. Premis aslinya itu bilang kalau dalam birokrasi, pekerjaan akan terus meluas untuk mengisi waktu yang ada. Jadi, pejabat itu cenderung merekrut bawahan untuk pekerjaan yang sebenarnya nggak perlu. Yang sangat menarik di sini adalah, Parkinson dulu mengamati fenomena ini di kalangan pegawai negeri. Tapi sumber materi kita hari ini menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Hukum ini ternyata sudah bermutasi. Bermutasi? Maksudnya sekarang menyebar ke tempat lain? Tepat. Hukum ini sekarang berlaku dengan sangat sempurna di arena yang seharusnya paling efisien di dunia, yaitu kapitalisme kontrak modern. Tunggu dulu. Ini rasanya kok berlawanan dengan logika ya? Maksud saya, sistem kapitalisme itu kan selalu diagungkan karena efisiensinya. Dia mengalokasikan sumber daya ke tempat yang paling produktif. Gimana ceritanya sistem ini malah menghargai inefisiensi? Nah, disitulah inti dari pergeseran insentif yang sedang kita bahas. Di ekonomi klasik, kerumitan itu adalah biaya, sesuatu yang harus sebisa mungkin dihindari. Masuk akal. Kalau prosesnya ribet, biayanya naik kan? Dan kita kalah saing. Betul. Tapi saat ini makna kompleksitas itu sudah bergeser. Kerumitan bukan lagi biaya, tapi sudah menjadi sumber pendapatan. Ada istilahnya monetisasi kompleksitas. Wow, kerumitan diperjualbelikan. Gimana cara kerjanya tuh? Sumber kita merinci tiga jalur utama. Jalur pertama adalah menjadikan kompleksitas itu sendiri sebagai produk. Coba bayangkan sebuah kontrak bisnis antar perusahaan. Oke, kontrak kerja sama biasa gitu ya? Ya. Sebuah firma hukum elit sebenarnya bisa bikin kontrak 10 halaman yang jelas, padat, seharga mungkin $5.000. Tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka malah menyodorkan kontrak premium setebal 500 halaman. Wah, 500 halaman? Betul. Dan mereka menagih $500.000 untuk dokumen itu. Kontrak ini penuh dengan ambiguitas, tapi memberikan ilusi kecanggihan bagi kliennya. Bentar, bentar. Klien raksasa ini kan isinya orang-orang pinter. Kalau dokumennya tebel banget dan isinya muter-muter, bukannya malah bikin pusing. Kenapa klien mau bayar mahal buat sesuatu yang bikin bingung? Karena dalam dunia korporat elit, semakin tebal dan rumit dokumennya, klien merasa semakin aman. Itu semacam tameng, perlindungan politik internal bagi para eksekutif. Oh, saya paham sekarang. Jadi kalau ada apa-apa di masa depan, si CEO bisa bilang, kita kan udah pakai firma hukum terbaik dan kontrak paling mahal. Gitu kan? Persis. Mereka membeli asuransi psikologis. Lalu jalur kedua dari monetisasi ini adalah kerumitan sebagai hambatan masuk atau barrier to entry. Ah, ini pasti efeknya ke pemain kecil kan? Kalau standar kontraknya aja udah 500 halaman, startup kecil pasti nggak sanggup bayar pengacara buat bacanya. Tepat sekali. Perusahaan kecil akan langsung terusir dari pasar. Mereka tak mampu bersaing melawan tembok birokrasi ini. Berarti tembok ini sengaja dibangun supaya yang bisa main cuma raksasa-raksasa aja. Ya, itu fungsi pelindungnya. Mengamankan pemain lama. Dan jalur ketiga, kerumitan ini menjadi sumber ketergantungan. Ketergantungan sama siapa? Sama pengacara-pengacara elit itu? Betul. Sistem perpajakan dan hukum dirancang sedemikian rumit, sampai-sampai klien terikat kuat dengan jaringan spesialis ini. Klien nggak bisa lepas karena mereka terlalu buta dengan gambaran besarnya. Ini ngingetin saya sama satu analogi. Boleh saya share ya? Silakan, analogi tentang apa tuh? Ini mirip banget sama perusahaan perangkat lunak yang sengaja bikin aplikasinya penuh bug dan antar mukanya susah banget dipakai. Tujuannya apa? Cuma supaya mereka bisa terus jualan paket dukungan teknis premium miliaran rupiah tiap tahun. Analogi yang sangat akurat dan tajam. Iya kan? Pertanyaan saya, apakah industri hukum dan finansial elit ini benar-benar melakukan taktik penyanderaan yang persis sama? Secara fungsional, iya. Bahkan di teks sumber kita, ada satu perumpamaan visual yang sangat kuat untuk menjelaskan fenomena ini, yaitu konsep arsitek labirin. Arsitek labirin? Maksudnya mereka sengaja merancang jalan buntu gitu? Persis. Para pengacara elit ini adalah arsitek yang merancang labirin. Mereka dibayar mahal untuk setiap belokan rumit, klausa yang tumpang tindih, dan jalan buntu yang mereka buat. Ya ampun. Dan yang lebih menguntungkan lagi, setelah klien tersesat di dalam labirin buatan mereka sendiri, para arsitek ini memungut tarif per jam yang sangat tinggi untuk bertindak sebagai pemandu jalan keluar. Wow, jadi klien bayar untuk dibikin tersesat, lalu bayar lagi untuk dituntun keluar. Gila sih ini. Tapi kalau kompleksitas ini bertindak kayak pajak regresif buat mereka yang nggak mampu bayar, lalu dampaknya ke uang dan waktu di dunia nyata gimana? Dampaknya luar biasa merusak. Disinilah kita masuk ke masalah hilangnya produktivitas. Ekonomi real kita benar-benar disedot sumber dayanya. Ada datanya nggak sih soal seberapa parah sumber daya yang kesedot ini? Ada, dan angkanya mungkin sulit Anda percaya. Di Amerika Serikat saja, total pengeluaran untuk jasa hukum itu mencapai 2% dari PDB negara tersebut. Tunggu, 2% dari PDB Amerika? Itu kan negara raksasa. Betul. Nilainya lebih dari 500 miliar dolar setiap tahunnya. Iya Tuhan, angka 500 miliar dolar itu lebih besar dari PDB puluhan negara di dunia loh. Dan uang sebanyak itu menguap tiap tahun cuma buat urusan hukum. Iya, dan harus diingat, sebagian besar dari dana raksasa itu hanya dipakai untuk membeli biaya transaksi murni, bukan menciptakan nilai nyata bagi peradaban. Maksudnya biaya transaksi murni itu gimana? Nggak ada produk baru yang dihasilkan. Tepat. Coba kita lihat contoh proses akuisisi perusahaan dari literatur kita. Seharusnya, di dunia yang rasional, ini cuma pertukaran harga dan kepemilikan. Iya, wajarnya kan tinggal, ni uangnya, mana asetnya, lalu besoknya langsung kerja bareng. Tapi dalam realitas kapitalisme kontrak, proses ini berubah menjadi sirkus yang makan waktu berbulan-bulan. Mereka harus menempatkan ratusan pengacara di satu ruangan, melakukan proses due diligence yang berlebihan, dan menyisir jutaan lembar dokumen. Padahal ujung-ujungnya cuma mindahin hak milik doang ya. Nggak ada pabrik baru yang dibangun dari situ. Betul. Proses itu hanya mendistribusikan ulang kekayaan yang sudah ada. Sambil menyedot ongkos transaksi per jam yang sangat besar. Oke, jadi apa arti semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kalau boleh saya kasih analogi fisik, anggaplah ekonomi kita ini adalah sebuah mesin raksasa yang tugasnya bawa kita maju. Perumpamaan yang bagus. Nah, semua biaya hukum dan kerumitan ini adalah gesekannya. Kalau mesin disiram pasir birokrasi, mesinnya bakal meraung-raung, boros bensin, tapi cuma ngasilin panas. Nggak ada gerak maju. Energinya terbuang sia-sia. Dan energi produktif yang terbuang jadi panas itu adalah bakat dari orang-orang terpintar di generasi kita. Nah, ini dia bagian yang sangat menarik. Kalau startup atau anak muda brilian harus bayar pajak kerumitan ini, bukankah ini berarti kapitalisme justru sedang mencekik para inovator masa depan? Tepat sekali. Inilah efek mematikan dari apa yang di teks disebut sebagai konsep legal moat atau parit pelindung hukum. Parit pelindung hukum? Kayak benteng istana buat nahan serangan gitu? Ya, perusahaan raksasa mapan yang produknya mulai tertinggal menggunakan departemen hukum triliunan rupiah mereka sebagai senjata. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, inovator baru itu menghadapi risiko litigasi yang mengerikan. Jadi, kalau ada startup di garasi bikin teknologi revolusioner, raksasa ini nggak repot-repot bersaing kualitas produk. Mereka tinggal kirim surat gugatan tebal. Betul. Tidak peduli apakah gugatannya berdasar atau tidak, proses pengadilan itu sendiri adalah hukumannya. Startup akan kehabisan napas dan investor akan lari. Ujung-ujungnya, startup ini terpaksa menyerah dan dibeli murah. Gila, ini benar-benar ngebunuh kompetisi sejak dalam kandungan. Mewakili Anda yang mendengarkan, saya jadi frustrasi sendiri. Sangat bisa dipahami. Sistemnya memang terlihat sangat manipulatif. Maksud saya, kalau ini tuh sangat menguras energi, ngebunuh inovasi, dan ngerugiin ekonomi secara makro, kenapa nggak ada yang menghentikannya? Kenapa CEO, klien dan regulator itu nggak kumpul aja di satu ruangan, salaman, terus pakat bikin simpel semuanya. Secara teori terdengar mudah, tapi realitasnya jauh lebih pelik. Dan untuk menjawabnya, kita harus membedah inti jebakan sistemiknya. Anda sedang menyentuh sebuah konsep yang disebut Tragedy of the Commons atau Tragedi Kepemilikan Bersama. Tragedi Kepemilikan Bersama? Ya. Anda harus ingat, di dalam labirin ini, tidak ada aktor yang jahat atau bodoh secara sengaja. Setiap pengacara klien atau regulator itu bertindak sepenuhnya rasional. Rasional gimana? Jelas-jelas perilaku mereka ngerusak ekonomi secara keseluruhan. Secara individu, mereka rasional karena mereka mengambil langkah untuk melindungi diri mereka sendiri sesuai dengan insentif sistem. Pengacara mengejar profit, regulator takut disalahkan publik kalau ada celah, dan CEO takut digugat pesaing. Hah? Jadi akumulasi dari semua keputusan rasional secara individu ini malah nyiptain sistem yang benar-benar nggak rasional secara kolektif. Tepat. Dan ini bermanifestasi ke dalam inefisiensi alokatif, operasional, dan dinamis. Termasuk di dalamnya herd behavior, yaitu perilaku ikut-ikutan kawanan supaya aman secara hukum. Tidak ada yang berani tampil beda. Tunggu. Konsep ini kedengarannya persis banget kayak dilema tahanan, kan? Prisoner's dilemma yang sering dibahas di psikologi. Analisis yang sangat tajam, konsepnya memang sejalan. Gini, kalau semua perusahaan sepakat buat buang semua kerumitan ini, pakai kontrak simple aja, semua orang di pasar pasti untung, kan? Waktu hemat, uang hemat. Tentu saja, semua akan diuntungkan. Tapi masalahnya, nggak ada satupun yang berani ngebuang tameng hukum mereka duluan. Soalnya, kalau saya turunin senjata pakai kontrak simple, terus pesaing saya tiba-tiba nyerang pakai kontrak 500 halaman penuh celah, perusahaan saya bisa hancur. Saya sangat setuju. Di teks kita, fenomena ketakutan ini dijelaskan sebagai arms race atau perlombaan senjata. Perlombaan senjata dokumen. Betul. Semua pihak terpaksa membelanjakan miliaran dolar untuk memproduksi kompleksitas semata-mata hanya untuk mempertahankan posisi relatif mereka. Tidak ada yang berani mundur. Jadi uang keluar triliunan cuma biar nggak kalah saing secara hukum. Tepat. Tidak ada yang memenangkan peperangan ini, dan risiko jangka panjangnya sangat menakutkan, yaitu stagnasi ekonomi absolut. Kapitalisme kontrak yang ekstrim ini hanya melindungi status quo alih-alih mendorong kemajuan. Wow. Dari obrolan kita sejauh ini, semuanya jadi masuk akal, tapi juga sangat bikin merinding ya. Dari birokrasi tahun 1958 sampai perlombaan senjata bernilai miliaran dolar hari ini. Untuk merangkum diskusi kita, ada satu kutipan langsung dari sumber kita yang rasanya paling ngena. Silakan, kutipan yang mana itu? Diingat ya, ketika kompleksitas menjadi sumber keuntungan, efisiensi berubah dari tujuan menjadi korban. Itu kesimpulan yang sangat kuat, dan ini memunculkan satu pertanyaan penting. Ketika efisiensi menjadi korban, tahukah Anda apa yang akan menyusul menjadi korban berikutnya? Apa itu? Keadilan. Ketidakadilan struktural ini paling memukul mereka yang tidak punya akses ke pengacara elit. Para investor independen, pengusaha kecil, dan masyarakat umum, merekalah yang sebenarnya menanggung tagihan terselubung ini. Ya, karena mereka nggak punya uang buat bayar pemandu di dalam labirin itu. Betul-betul realitas yang keras. Nah, sebelum kita berpisah, saya punya satu pemikiran terakhir yang provokatif nih untuk Anda renungkan. Sesuatu yang baru, di luar sumber materi kita. Ya, tapi ini sejalan dengan realitas kita sekarang. Gini, selama ini yang jadi arsitek labirin kan manusia, para pengacara bayaran tinggi. Tapi bayangkan dampaknya dengan ledakan AI, kecerdasan buatan, hari ini. Hah, AI generatif masa depan. Betul. Kalau AI generasi berikutnya bisa ngebaca, menganalisis, dan menyederhanakan kontrak 500 halaman yang penuh jebakan itu cuma dalam 3 detik dan gratis, apakah AI bakal menghancurkan monopoli labirin ini dan mendemokratisasi keadilan buat kita semua? Atau kita justru akan melihat skenario kebalikannya? Nah itu, jangan-jangan firma hukum elit ini malah bakal pakai sistem AI mereka sendiri buat ngebangun labirin yang sejuta kali lebih rumit dari otak manusia, bikin jebakan dokumen otomatis tanpa henti. Apakah masa depan kita adalah pertarungan AI pengacara yang saling menggugat di awan? Itu adalah sebuah kemungkinan yang sangat realistis dan jujur saja menakutkan untuk dipikirkan. Sesuatu yang sangat layak untuk Anda pikirkan malam ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dan menelusuri labirin informasi ini bersama kami. Teruslah kritis, pertanyakan selalu kerumitan yang Anda temui, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.